Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji surat Asy-Syu'ara ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin." Engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang kafir dan tidak tahu berterima kasih. Pendengar yang dirahmati Allah, ini masih kaitan dengan perkataan Fir'aun yang diarahkan, ditujukan kepada Nabi Musa. Apa yang disebutkan dengan fa'alta, kamu telah berbuat, menurut para mufasir ini adalah perbuatan Nabi Musa yang memukul orang Kipti hingga terbunuh tanpa sengaja, yang sudah kita kaji pada ayat-ayat sebelumnya. Tema menarik dari pertemuan kita di hari ini adalah great leader is great motivator. Pemimpin yang besar itu adalah motivasi sejati. Artinya apa? Fir'aun sebagai big boss itu menghancurkan karakter orang yang ingin berbuat baik kepada dirinya. Energi negatif begitu dia tebarkan dengan kata-kata kesalahan. Engkau telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan. Sebagai Musa yang menerima, dia tidak menyebutkan melawan apa yang disebutkan oleh Fir'aun. Dia cukup sebagai pemimpin yang besar, dia melakukan great motivator, great motivasi. Motivasi-motivasi yang begitu dahsyatnya dia sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan ini kita menemukan bagaimana Fir'aun dengan big boss-nya menyebarkan virus-virus negatif itu. Sehingga apa? Sehingga seharusnya Nabi Musa yang bisa duduk berbarengan dengan Fir'aun, akan terjadi dialog win-win solution. Tapi terjadi apa? Malah pertama kali ketemu langsung dijatuhkan mentalnya, langsung dihanyutkan, dibunuh karakternya. Kamu itu tidak layak hidup. Karena apa? Begitu kamu lahir, sebenarnya kamu tuh sudah mati. Kalau nggak ada aku 15-18 tahun, kamu itu sudah mati dari dulunya. Tapi itulah big boss yang sangat kita sayangkan kalau tumbuh di era modern ini. Cukuplah itu mental-mental Fir'aun pada zaman dahulu. Yang perlu kita kembangkan saat ini, mental great leader is great motivator tadi. Bagaimana pemimpin yang besar itu tidak senang untuk disanjung, karena memang hidup ini bukan untuk disanjung, bukan untuk minta dibalas jasa. Tapi kita sebagai great leader tadi senang menyanjung bawahan kita, mengangkat, oh bapak luar biasa, bapak sungguh hebat, tanpa bapak perusahaan kita tak jalan. Itu tidak membuat great leader tadi menjadi kehilangan muka, tidak. Great leader tadi bukanlah one man show, tapi dia adalah group. Maka dia bukan Superman, great leader tadi. Nabi Musa bekerja sama dengan Harun, bekerja sama dengan Bani Israel, an arsil ma'ana Bani Israel. Karena apa? Karena great leader itu adalah super team. Inilah dia perbedaan Nabi Musa dengan Fir'aun. Maka kita sebagai manusia yang sempurna tidak mau anak kita sebut dengan Fir'aun. Tapi mungkin ada anak kita yang baru lahir, kita beri nama Nabi Musa. Tetapi sayangnya terkadang mental kita tidak jauh beda dengan Fir'aun. Dan kita tidak belajar bagaimana menjadi great leader seperti Nabi Musa itu. Di studio ada Ustadz Fadli dan Ustadz Syamu, kami persilahkan. Sahabat inspiratif, ini hal kedua yang kemudian dimunculkan oleh seorang Fir'aun kepada Nabi Musa. Benar sekali yang dipaparkan oleh narasumber sebelumnya, Ustadz Dr. Zainal, tentang bagaimana pola pikir kita yang kemudian fokus pada ruang zona yang namanya zona negatif. Melihat seseorang adalah melihat masa lalunya. Padahal harus kita pahami adalah segelap apapun dan sekotor apapun masa lalu kita, masa depan kita tetaplah suci. Masa depan kita tetaplah bersih. Karena kita yang akan mengukir bagaimana masa depan kita ke depan. Sehingga buat sahabat-sahabat yang mungkin saat ini mengalami proses yang sama dalam upaya taubat, dalam upaya perbaikan diri, tetapi lingkungan sekitar memberikan energi-energi negatif terhadap kebaikan yang kita lakukan. Energi-energi pesimis, bukan energi-energi yang optimis untuk ke depan. Gak mungkin lah kamu bisa menjadi sukses orang dulu aja, kamu SD-nya tidak baik. Gak mungkin lah kamu sukses, kamu kan anaknya tukang sampah. Gak mungkin lah kamu sukses. Ini kan energi-energi negatif. Sama seperti Nabi Musa yang dibangun oleh Firaun adalah energi negatifnya. Dia tidak melihat kepada substansi, inti dari apa yang disampaikan benar atau tidak. Walaupun diskusinya sudah panjang di ayat-ayat sebelumnya tentang bagaimana kebenaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi Firaun tidak melihat pada apa yang dikatakan, tetapi siapa yang mengatakan. Sehingga sahabat inspiratif, wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, bagaimana Firaun membangun stigma pembunuhan karakter Musa, dulu engkau pernah membunuh seseorang dan itu adalah sebuah kesalahan besar. Walaupun kamu sekarang diangkat sebagai nabi, tetapi kamu adalah orang yang berdosa karena telah membunuh tanpa alasan yang jelas. Inilah yang harus kita pelajari ketika ada sahabat-sahabat kita yang mau bangkit, yang menjadi lebih sukses, lebih baik, lebih bertobat, lebih beriman, lebih bertakwa. Marilah kita saling membesarkan dan saling mendukung untuk proses kebaikan itu. Segelap apapun masa lalu Anda, masa depan Anda tetaplah suci. Baik, terima kasih Ustadz Zainal, Ustadz Fadli yang mana telah membicarakan ayat yang 19 ini. Para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini saya sedikit memberikan sebuah inspirasi dari aspek pendekatan pendidikan, bahwasanya ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka yang harus kita pahami adalah menjadikan sejarah positif bagian dari memperbaiki tata kelola saat ini dan menggapai masa depan. Jadi dalam kehidupan keseharian kita, terlebih lagi dalam kehidupan kita di dalam sebuah lembaga, hendaknya kita bagaimana mampu mensepakati hal-hal yang lazimnya, hal-hal yang sewajarnya untuk menjadi sebuah perbaikan. Karena terkadang kala kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh bawahan kita itu sesungguhnya merupakan kedewasaan kita bagaimana memimpin dia, bukan berarti bagaimana kita menyainginya ataupun melawannya. Karena nilai pendidikan yang tertinggi dalam seorang pemimpin adalah mampu menjadikan kesalahan bawahan bagian dari guru dia mempelajari kedewasaan bagaimana cara memimpin. Para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, dialog antara Musa dan Firaun sangat memberikan inspirasi kepada kita bersama dalam memperbaiki problematika kehidupan kita saat ini tentang bagaimana sistem kepemimpinan. Hari ini kita ketahui bersama, kita lagi gencar-gencarnya mencari pemimpin. Hendaknya kita mampulah mengkonsumsinya bagian dari mendewasakan kita atas kesalahan-kesalahan tersebut. Karena kesalahan dalam sejarah merupakan guru yang terbaik untuk mengambil positifnya, memperbaiki masa depan. Saya kembalikan kepada Ustadz Zainal. Ya, terima kasih pendengar yang dimuliakan Allah. Dari Ustadz Fadli kita dapat mengambil kesimpulan, biarlah masa lalu itu gelap, tapi masa depan tetaplah suci. Mari raih masa depan itu semaksimal mungkin. Sejarah positif, kata Ustadz Syamu, harus kita bentuk di masa lalu sebagai batu loncatan untuk keberhasilan kita di masa yang akan datang. Great leader is great motivator. Pemimpin yang besar adalah pemimpin yang selalu memberi semangat. Tidak ada yang tidak berhasil, tidak ada yang berstatus kalah. Semuanya adalah pemenang, semuanya adalah sukses. Itulah pemimpin, selalu memberi semangat kepada bawahannya. Inilah yang dapat kita ambil kesimpulan. Dalam tafsir inspirasi disebutkan, Nabi Musa bersifat kafir kepada Firaun karena Fir'aun telah melawan Tuhan dan beriman kepada Allah. Begitulah mukmin sejati selalu dapat melihat yang baik dan benar dan terus memotivasi kebaikan agar tumbuh menjadi besar. Great leader is great motivator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.